manisku, kau selalu di dalam impianku. Dara manisku, kau menjadi pujaanku selalu. Bila ku pergi, ku ingin denganmu. Dara manisku, ku cinta padamu. School.